banget nih kak ya. Oke, Edan turun. Edan turun spesial buat teman-teman semuanya. Siapa yang Edan? Bolo-bolo dari yang punya Ires. Siapa yang Edan? Yang pasti bukan Novi, bukan Wagiman Thomas, juga Nara. sing player. Ojo. Oh jangan. Langsung saja kita berdua bersama Novi Andarista dan Song The Sip. Emang sip, Edan turun. Jangan lupa like, share, dan subscribe. gitu ya. Satu lagu lagi yang harus kamu bawain ya. Ini mohon maaf tadi Bapak yang minta lagu Tak Pernah belum bisa keluar pada siang hari ini.